Oke, kita tinggalkan dua sejoli dari Putra Buana Surabaya dengan lagu yang sangat rancak dan romantis ya. Berikut ini bakal kami sambungkan kembali masih bersama dengan dua sejoli Putra Buana. Kita sambut kehadiran Lilin Herlina bersama dengan Puji Lasmana. Terima kasih.